Baik. Setelah membawakan ayat, penulis rahimahullahu taala membawakan hadis. Ada 4 hadis di sini. Hadis yang pertama adalah hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu. Kata penulis rahimahullahu taala di halaman 10, An Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wal jannata haqqun wal nar haqqun, adakhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal, akhrajahu. Kata beliau, dan dari Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu anhu beliau berkata, Ubadah bin Shamit, nama lengkapnya Ubadah bin Shamit bin Qais bin Asram Al-Khazraji Al-Ansari. Iya. Beliau hadir di Perang Badar dan setelahnya. Banyak meriwayatkan dari hadis, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Dan waktu itu umur beliau 72 tahun. Ubadah bin Shamit berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa itu juga adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, juga kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam serta ruh darinya, wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan dia juga mempersaksikan bahwa sorga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya. Adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkan dia di dalam sorga bagaimanapun amalan yang dia perbuat. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya. Keduanya maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Baik, ini hadis ya, dari hadis yang sangat agung sekali. Hadis yang sangat agung dan sangat penting di kalangan para ulama. Karena itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, hada hadithun azim jalilul mauqi'. Ini adalah hadis yang sangat agung, sangat besar sekali kedudukannya. Wa huwa ajma au min ajma'il ahadith al-mustamilati 'ala al-aqaid. Dan dia adalah hadis yang paling lengkap, atau dari hadis yang paling lengkap mencakup pembahasan-pembahasan akidah. Iya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yakhruju min milalil kufur ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengumpulkan dari kalimat yang beliau ucapkan keyakinan agama yang akan keluar darinya segala jalan-jalan kekafiran. Bagaimanapun perbedaan akidah mereka dan bagaimanapun keyakinan-keyakinan mereka saling berjauhan. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf ala ma yubayinu jami'ahum. Maka di dalam huruf-huruf ini, kalimat-kalimat yang ringkas di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas apa yang dengannya seorang muslim dalam akidahnya menyelisihi segala jalan-jalan kekafiran. Jalan-jalan agama yang kafir. Baik. Jadi ini hadis adalah hadis yang sangat agung di kalangan para ulama. Di dalam hadis ini diterangkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarika la. Satu-satunya, tidak ada syirikat, tidak ada sekutu baginya. Iya. Tidak ada sekutu baginya. Perhatikan di sini. Man syahida, siapa yang bersaksi. Syahada, itu kan persaksian namanya. Syahada itu persaksian, konsekuensinya dia mengetahui apa yang dia persaksikan. Tidak mungkin ada yang mempersaksikan sesuatu, dia tidak tahu apa yang dia persaksikan. Iya. Jelas ya? Dan persaksian juga itu menunjukkan makna kejujuran, bahwa dia jujur dalam persaksiannya. Dan persaksian juga artinya itu diamalkan, makanya dia berani mempersaksikan. Jadi syahidah di sini itu memberikan tiga konsekuensi. Al-ilm, was-sidik, wal-amal. Ilmu, kejujuran, dan apa? Dan amalan. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, illa man syahida bil-haqqi wahum ya'lamun. Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan kebenaran dan dia dalam keadaan mengetahui. Jadi persaksian itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu. Iya. Hadith ini, hadith Itban dan hadith-hadith yang akan datang, ini semuanya menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu ada syarat-syarat dan konsekuensinya. Iya. Bukan sekadar pengujaran dengan lisan saya. Cukup diucapkan la ilaha illallah selesai. Tidak. Tapi la ilaha illallah ada apa? Ada konsekuensinya. Nah, ini yang sudah kita bahas ya di pembahasan syarat la ilaha illallah, di pembahasan kitab makna la ilaha illallah. Iya. Baik. Kemarin kita sebutkan makna la ilaha illallah itu apa? Hah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terdapat di dalamnya dua rukun. Apa itu? An-nafyu wal itsbat. Penafian segala yang diibadahi kecuali Allah, dan itsbat, menetapkan ibadahnya kepada Allah saja. Ada berapa rukunnya? Ada berapa syaratnya? Ada 8 syarat. Ya. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwa al ilahi min al asya'i qad uliha. Itu ringkasnya, 8 syarat terkumpul dalam 2 bait syair. Ilmun, ini syarat yang pertama. Syarat la ilaha illallah, seorang mengilmui mana la ilaha illallah. Tidak boleh dia apa? Jahil. Lawannya jahil. Tidak boleh jahil terhadap maknanya. Yang kedua, yakin. Yakin, dia harus yakin terhadap kandungannya. Lawan yakin apa? Ragu. Tidak boleh dia ada syak. Keraguan. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas, di dalam mengucapkannya. Lawannya dari ikhlas apa? Ria, kesyirikan. Tidak boleh ada ria dan syirik. Ya. Yang keempat, as-sidq, kejujuran, kesungguhan. Lawan dari as-sidq apa? Al-kadib. Tidak boleh ada kedustaan. Yang kelima, al-mahabbah, kecintaan. Lawan dari cinta apa? Kebencian. Tidak boleh ada kebencian. Yang keenam, al-inqiyad, terikat. Ya, lawan dari terikat apa? At-tark, tidak boleh dia tinggalkan. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima. Lawannya apa? Lawannya adalah rad, tidak boleh dia tolak. Dan yang kedelapan adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini 8 syarat. Hadits Itban bin Malik yang akan datang, ada syarat ikhlas. Iya. Ada syarat ikhlas. Baik. Dan hadis Anas bin Malik yang akan datang itu penjelasan tentang tidak boleh ada kesyirikan sama sekali. Jadi ini semuanya memperjelas ya bahwa la ilaha illallah itu ada dari maknanya, rukun-rukunnya, konsekuensinya dan syarat-syaratnya. Iya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Iya, jadi sini penegasan ya, satu-satunya tidak ada syarikat baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia juga mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Iya. Jadi sini ada dua sifat. Sifat yang pertama untuk Nabi al-abd, beliau adalah hamba. Dan sifat yang kedua ar-rasul, beliau adalah rasul. Iya. Dan ini dua sifat disebutkan sekaligus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penegasan jalan lurus terhadap sikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abd, beliau adalah hamba Allah. Ini bantahan terhadap mereka yang ekstrim berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Bainama ana 'abd faqulu Abdullah wa rasuluh." Ya, jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, di dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya saya ini hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Dan telah banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang menegaskan tentang keharaman dan tercelanya berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasuluhu, dan beliau adalah rasul Allah, ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan dari kedudukan Nabi. Iya. Beliau memang hamba Allah, tapi beliau rasul. Diberikan kedudukan mulia, perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi beliau adalah hamba, bukan tempat berdoa, bukan tempat beribadah, bukan tempat bermohon. Jadi harus seimbang. Ya. Kemudian ucapan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ini memberikan empat konsekuensi. Yang pertama, dia taat kepada segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia tinggalkan segala yang dilarang. Dan yang keempat, dia benarkan segala berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga membenarkan segala berita, yang keempat dia tidak boleh melakukan ibadah kecuali dengan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini makna dia bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Jadi ini sudah dua. Yang ketiga, wa anna Isa, dan sesungguhnya Nabi Isa, iya, alaihi salam, ya, Isa bin Maryam alaihi salam, abdullahi wa rasuluhu. Beliau itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini juga pertengahan. Para nabi seperti itu. Ya, seluruh nabi adalah hamba Allah dan rasulnya. Dan khusus untuk Nabi Isa, ditegaskan oleh Nabi bahwa beliau adalah hamba. Ini bantahan terhadap kaum Nasara yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Sampai menjadikannya sebagai ilah yang diibadahi. Ya. Orang Nasara kan ada tiga kalimat pada Nabi Isa. Iya. Mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Mereka juga mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu satu dari yang tiga. Iya. Ini tiga ucapan kaum Nasara terhadap Nabi Isa. Dan ini semuanya ekstrim. Ya. Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasuluhu dan rasul Allah, ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina. Ya. Ini ucapannya orang-orang Yahudi yang merendahkannya. Ya, Nabi Isa alaihi salam adalah rasul Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasul itu ya adalah seorang yang kedudukannya mulia, hamba yang terpilih. Tidak mungkin dia seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Nasara tersebut. Ya, jadi ini persaksian tentang Nabi Isa. Kemudian yang ketiga tentang Nabi Isa, itu sudah dua ya Nabi Isa. Hamba, rasul, yang ketiga wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Nabi Isa itu adalah kalimat ya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Maryam. Iya. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Iya. Jadi kalimat yang dimaksud di sini yaitu bahwa Nabi Isa alaihi salam itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang perempuan tanpa laki-laki. Iya. Tanpa laki-laki. Dengan kalimat yang apa namanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iya, kun terjadilah, maka Nabi Isa pun terjadi. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah itu sama dengan perumpamaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya Nabi Adam. Diciptakan dari tanah. Iya. Jelas ya? Baik. Sebagaimana ibu kita Hawa diciptakan dari Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam, diciptakan dari laki-laki. Iya. Dan sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, beliau lahir dari perempuan tanpa laki-laki. Jadi semuanya sama perumpamaannya dengan Nabi Adam ketika Allah berfirman kepadanya kun terjadilah, maka Nabi Adam pun apa? Terjadi. Jadi kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada Maryam ya itu adalah ucapan kun terjadilah. Jadi kun itu adalah firman Allah. Adalah firman Allah. Dengan Allah berfirman kun terjadi, maka Nabi Isa pun terjadi. Iya. Nah, di sini kadang ada yang salah paham ya. Seakan-akan kun ini itulah yang makhluk. Ya, itu keliru ya. Kun itu firman Allah. Allah berfirman, terjadilah. Dan firman Allah itu bukan makhluk. Iya. Bukan makhluk. Baik. Kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu. Ya, dan ruh darinya. Ruh darinya. Ini yang keempat terkait dengan Nabi Isa. Bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Maksudnya Nabi Isa itu sama dengan makhluk yang lainnya. Dia adalah seorang makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ya. Yang seluruh ruh makhluk itu berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang menciptakannya. Ini penyandaran ruh kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, ini namanya penyandaran tasyrif. Penyandaran pemuliaan. Iya. Penyandaran pemuliaan namanya. Jelas ya? Ini harus dipahami di sini. Hal-hal yang disandarkan kepada Allah. Saya berikan kaidah ya. Ini sering kita dengarkan ya. Baitullah, rumah Allah. Kan begitu? Arsyur Rahman. Arsy-nya Allah Ar-Rahman. Hah? Kalamullah, firman Allah. Yadullah, tangan Allah. Wajhullah, wajah Allah. Hah? Ini ada yang disandarkan kepada Allah. Yang disandarkan kepada Allah itu terbagi dua. Ada a'yan dan ada ma'ani, makna-makna. Ada dua ya. Ada a'yan dan ada apa? Ma'ani. Dua. Kalau dia a'yan, ain yang disandarkan, a'yan itu terbagi dua. Ada yang berdiri sendiri, ada yang berdiri sendiri, seperti rumah misalnya. Rumah berdiri sendiri atau tidak? Iya, berdiri sendiri. Jadi kalau dikatakan baitullah, maka ini berdiri sendiri baitnya. Jelas ya? Jadi ayan ada yang berdiri sendiri. Seperti arsh, rumah, naqatullah, unta Allah. Iya. Ini kan semuanya berdiri sendiri. Sama dengan ruh. Juga berdiri sendiri. Nah, kalau dia berdiri sendiri, maka penyandarannya kepada Allah itu namanya penyandaran tasyrif. Penyandaran pemuliaan. Iya. Penyandaran pemuliaan. Atau penyandaran dalam bentuk keumuman penciptaan. Ya, hanya ada dua, mungkin penyandaran pemuliaan atau penyandaran dalam bentuk keumuman penciptaan. Jelas ya? Baik. Yang kedua dari a'yan, yang merupakan a'yan dari ain, adalah a'yan yang tidak berdiri sendiri. Hal yang tidak berdiri sendiri. Misalnya wajah. Wajah ini kan tidak berdiri sendiri. Tidak mungkin ada wajah tanpa pemilik wajah. Tangan. Tidak mungkin ada tangan tanpa pemilik tangan. Kan begitu? Maka ini tidak berdiri sendiri. Nah, kalau dia tidak berdiri sendiri, maka ini penyandarannya namanya penyandaran sifat. Namanya penyandaran apa? Penyandaran sifat. Baik. Sudah selesai. Pembahasan tentang penyandaran dalam bentuk apa? A'yan. Sekarang yang kedua, penyandaran dalam bentuk ma'ani, makna. Kalau dia dalam bentuk ma'ani, itu selalu satu saja. Itu namanya penyandaran sifat. Rahmat Allah, ridha Allah, kalamullah, firman Allah, kudratullah, kemampuan Allah, ilmu Allah. Hah? Ini semuanya penyandaran apa? Penyandaran sifat namanya. Karena dia makna. Ya. Karena dia adalah makna. Pelihatan, pendengaran, kehidupan. Ini kan semuanya makna. Jadi makna-makna ini kalau disandarkan kepada Allah, berarti itu penyandaran apa? Penyandaran sifat namanya. Jelas ya? Jadi saya ulangi kaidahnya. Yang disandarkan kepada Allah ada berapa? Ada dua. Ada a'yan dan ada ma'ani. A'yan ada berapa? Ada dua. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri ini kalau disandarkan kepada Allah namanya penyandaran apa? Ya, ada dua. Bisa penyandaran ala sabilil umum al-khalq, di atas keumuman penciptaan, atau penyandaran ala sabili apa? At-tashrif, dalam pengagungan dan pemuliaan. Ya, tapi kebanyakannya pengagungan dan kemuliaan kebanyakannya. Yang kedua, kalau dia a'yannya tidak berdiri sendiri, penyandaran kepada Allah itu penyandaran apa? Penyandaran sifat. Kalau yang disandarkan kepada Allah ma'ani, mana-mana, maka penyandarannya kepada Allah penyandaran apa? Hah? Penyandaran sifat. Ini kayaknya masih bingung antum. Hah? Sekali lagi saya ulangi. Yang disandarkan kepada Allah ada berapa? Ada dua. Ada ayan dan ada ma'ani. Ayan terbagi berapa? Terbagi dua. Ada yang berdiri sendiri dan ada yang tidak berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, penyandarannya bisa bermakna ala sabil umumil khalq, ya, dalam bentuk keumuman penciptaan, dan bisa bermakna apa? At-tashrif, pemuliaan, pengagungan. Kalau dia tidak berdiri sendiri, penyandarannya apa? Penyandaran sifat. Kalau ma'ani disandarkan kepada Allah, itu penyandaran apa? Penyandaran sifat. Sekarang saya kasih contoh. Iya. Misalnya Arsyur Rahman. Arsy Ar-Rahman. Arsy di sini apa? Penyandara, disandarkan kepada Allah. Penyandaran apa? Hah? Penyandaran tasyrif, pemuliaan. Iya. Berarti arsy ini makhluk atau sifat Allah? Makhluk Allah, tidak ada yang meragukan. Dari kaidah itu tidak ada yang apa? Tidak ada yang meragukan. Sebab dia berdiri sendiri, berarti ini makhluk disandarkan kepada Allah. Jelas ya? Ketika arsy disandarkan kepada Allah, menunjukkan bahwa arsy ini diagungkan dan dimuliakan di sisi Allah. Sama dengan masjid, dikatakan Baitullah. Baitullah ini apa? Sifat atau makhluk? Makhluk. Disandarkan kepada Allah, penyandaran apa? Penyandaran tasyrif. Penyandaran pemuliaan. Sama dengan Naqatullah, unta Allah. Ya, itu disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Unta Allah. Untanya Nabi Salih. Iya. Unta di sini penyandaran apa? Penyandaran tasyrif, pemuliaan. Unta ini makhluk. Disandarkan kepada Allah berarti ini bukan unta sembarangan. Iya. Unta yang dimuliakan. Jelas ya? Karena itu unta ini adalah mukjizatnya Nabi Salih alaihi salam. Baik. Tapi kalau dikatakan dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah. Ini penyandaran apa? Penyandaran sifat. Ilmu Allah. Ini penyandaran apa? Penyandaran sifat. Mudah kaidahnya. Jelas ya? Tidak ada kebingungan di dalam hal yang seperti ini. Baik, jadi sini dikatakan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat Allah, ya Allah, sampaikan kepada Maryam. Kalimat di sini apa? Penyandaran apa? Buka kaidahnya. Kalimat ini apa? Makna atau sif atau ayan? Makna. Jangan ada yang berkata ayan ya. Ya, berbicara itu sifat. Berbicara. Kalimat itu dari pembicaraan. Jelas ya? Dari pembicaraan. Kalimat. Berarti dia penyandaran apa? Sifat. Ruh dari Allah. Ruh apa? Ayan. Berdiri sendiri. Berarti ini penyandaran apa? Penyandaran tasyrif. Pemuliaan. Jadi disebutkan ruh dari Allah menunjukkan bahwa Nabi Isa ini itu makhluk dari makhluk-makhluk berada di sisi Allah. Ruh darinya disebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi Isa punya kedudukan di sisi Allah. Jelas ya? Nah begitu cara memahaminya. Akan mudah nanti memahami nas-nas itu. Ya, seorang apabila tahu kaidah-kaidahnya akan tenang hatinya. Tidak ada hal yang apa namanya berbahaya di situ. Baik, sudah ada tiga di sini. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, kemudian bersaksi Muhammad Rasulullah, dan bersaksi Nabi Isa adalah hamba dan rasulnya. Kemudian yang keempat, wal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga hak benar adanya. Wan nara haqqun, dan yang kelima dia bersaksi bahwa neraka benar adanya. Iya. Neraka benar adanya. Jadi ini keyakinan tentang surga dan neraka. Ya, dan ini dari pokok keimanan, dari pokok dari tauhid. Jadi kalau dia memiliki lima hal ini, dijamin untuknya. Adakhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Apa artinya bagaimanapun amalannya? Ala ma kana minal amal, Maksudnya ala ma kana fihi min salahin au fasad. Itu maksudnya. Apapun amalan yang dikerjakan. Amalan salih, amalan tidak salih, yang baik maupun tidak baik, apapun amalannya, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam apa? Ke dalam surga. Ya. Cuma yang perlu kita bahas di sini, kata memasukkan. Apa artinya dia dimasukkan ke dalam surga? Hah? Dimasukkan di sini punya dua makna. Idkhal punya dua makna. Ya. Bisa idkhal fil hal dan bisa idkhal fil ma'al. Ya, jadi ada dua. Idkhal fil hal dan idkhal apa? Fil ma'al. Apa artinya idkhal fil hal? Dimasukkan seketika itu juga, langsung dimasukkan. Ya, itu namanya fil hal. Dan yang kedua namanya idkhal fil ma'al. Ujungnya akan dimasukkan. Akhirnya akan dimasukkan. Itu dua makna idkhal. Sekali lagi saya ulangi. Idkhal terbagi berapa? Dua. Idkhal fil hal dan idkhal apa? Fil ma'al. Coba diulangi. Yang pertama idkhal fil hal. Yang kedua idkhal fil ma'al. Itu dua. Ya. Jadi jangan bingung ya. Baca hadith ini. Dia kompromikan dengan hadith-hadith. Terus kalau begitu bagaimana? Dengan ancaman. Orang kalau membunuh dia masuk neraka. Kalau dia berzina, meminum khamar, dia ancam dengan neraka. Hah? Kan langsung masuk surga. Berarti bertentangan. Jawabannya tidak bertentangan. Yang masuk surga, ada yang langsung masuk surga. Filhal. Ya. Begitu selesai hisab, langsung dia masuk surga. Ada yang tidak. Dia masuk neraka dulu. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi ujungnya, akhirnya dia masuk ke mana? Ke sorga. Nah, kalau ini yang kena ancaman ini kalau dia disiksa, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Tapi dia tidak kekal dalam neraka. Akhirnya dia akan dimasukkan ke mana? Ke dalam sorga. Nah, begitu cara mengkompromikan nas-nas. Jelas ya? Itulah pentingnya seorang belajar. Seorang belajar supaya kenal kaidah-kaidah yang seperti ini. Ya. Ini pemahaman yang seperti ini diambil dari guru. Sebab seorang kalau dia baca hadits saja, ya, dia hanya lihat teksnya, tidak mengerti maknanya, mungkin dia akan bingung. Tapi kalau diambil dari guru, dia akan didekatkan pemahaman. Dimasukkan ke dalam surga, ada berapa makna? Ada dua. Idkhalun fil hal dan idkhalun fil ma'al. Dimasukkan pada keadaan itu langsung, atau dimasukkan akhirnya di masa mendatang. Akhirnya di masa mendatang. Jelas ya? Baik. Sisi pendalilan dari hadith ini jelas ya, dari maksud penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa siapa yang mati dari ahli tauhid, dan tauhid yang diterangkan di sini ada lima hal. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya. Ini lima dari jenis tauhid di sini. Kalau dia mati di atas lima hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pasti dia masuk dalam surga. Maka dari keutamaan tauhid, siapa yang meninggal di atas tauhid, akhirnya pasti akan apa? Masuk surga. Iya. Pasti akan mengarah ke surga, berjalan ke surga. Apakah langsung ke sana atau naudzubillah dia singgah dulu ke neraka, tapi akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Jelas ya? Baik. Jadi ini hadis Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala anhu. Dan di sini juga dengan pembahasan disebutkan bagian dari tauhid mengimani tentang Nabi Isa. Ini kaidah umum ya di dalam keimanan kepada para rasul, bahwa siapa yang kafir terhadap satu rasul, artinya dia kafir kepada seluruh rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berlalu ya, kita terangkan di pembahasan Thalathatul Usul. di kajian tentang keimanan kepada para rasul. Karena itu di berbagai tempat dalam Al-Quran, ya satu kaum mendustakan rasulnya, tapi dibahasakan oleh Allah mendustakan para rasul. Misalnya Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Pertanyaan, kaum Nabi Nuh siapa rasulnya? Nabi Nuh alaihissalam. Satu kan? Tapi kenapa dikatakan mendustakan para rasul? Alasannya karena kafir kepada seorang rasul itu artinya sama dengan kafir kepada seluruh rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu subhanallah banyak sekali kejahilan di tengah umat ini. Dulu waktu masalah apa namanya itu? Kasus karikatur Denmark itu ya. Karikatur Denmark. Ada yang bikin karikatur Nabi. Ya, ini orang-orang kafir biasa seperti itu. Orang-orang kafir itu jangankan bikin karikatur. Dari dulu disebut dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi itu membunuhi para nabi. Lebih dahsyat lagi mereka bikin. Jadi kalau muncul hal yang seperti itu biasa. Tapi yang tidak biasa, ada yang membalasnya. Dia bikin karikatur Nabi Isa. Nah, ini sama dalam kafirnya. Yang menggambar karikatur Nabi kafir, yang menggambar karikatur Nabi Isa juga dalam adalah kafir. Jelas ya? Karena tidak dibedakan antara para nabi dan para rasul. Nah, ini harus diketahui ya. Hal-hal yang seperti ini kadang luput. Kadang sebagian umat Islam, oh enggak, saya mau bela nabi. Bagaimana caranya bela nabi? Dibikin karikaturnya Nabi Isa. Ya. Itu bukan membela nabi namanya. Jelas ya? Itu namanya menginjak-injak para nabi. Karena kafir kepada seorang nabi, artinya kafir kepada seluruh nabi dan rasul. Itu kaidah harus dipahami. Baik, hadith berikutnya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ إِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Diriwayatkan pula oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadith Itban, maksudnya hadith Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Hadith Itban ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Itban bin Malik bin Amr ibn Al-Ajlan Al-Khazraji Al-Salimi. Ya, sahabat mulia ya. Sahabat mulia hadir di Perang Badar. Beliau meninggal di masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadith Itban bin Malik ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan di situ, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Iya. Jadi sungguhnya Allah mengharamkan neraka. Ini pengharaman di sini apa maknanya? Hah? Pengharaman tahrim di sini terbagi dua. Ada dua makna. Pertama, bisa bermakna tahrim dukhul. Haram masuk ke dalam neraka. Tahrim dukhul. Dan yang kedua, tahrim bisa bermakna tahrim khulud. Haram dikekalkan dalam neraka. Apa bedanya tahrim dukhul dan tahrim khulud? Hah? Kalau yang pertama, haram masuk neraka, sama sekali dia tidak akan masuk neraka, langsung masuk surga. Jelas ya? Kalau yang kedua, haram dikekalkan. Jadi kalau dia masuk neraka, masuk. Tetapi dia tidak apa? Tidak akan kekal, pasti dikeluarkan. Nah, itu ahli tauhid. Orang yang bertauhid, dia haramkan atas neraka. Jadi jangan nanti ada yang berkata, loh bagaimana caranya ahli tauhid tidak disentuh oleh api neraka? Padahal orang yang bertauhid dan dia membunuh, diancam dengan neraka. Maka jawabannya kalau dia masuk dalam neraka, masuknya bagaimana? Kekal atau tidak? Tidak kekal. Itulah makna diharamkan. Haramnya artinya diharamkan dia kekal di dalamnya. Jelas ya? Ini mudah di dalam mengkompromikan antara riwayat-riwayat. Jadi ada dua. Tahrimu dukhulin dan tahrim khulud. Iya. Baik. Haram masuk ke dalam neraka, ini orang yang sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya. Dan haram dikekalkan dalam neraka, ini bagi muwahhid yang berhak masuk ke dalam neraka karena dosanya. Tapi kalau dia masuk dalam neraka, dia tidak akan kekal. Pasti akan dikeluarkan. Iya. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Alaman qala la ilaha illallah. Terhadap orang yang berucap la ilaha illallah. Ya betagi bidalika wajah Allah. Dia mengharapkan dengan hal tersebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini jelas ya. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah itu ada apa? Ada syaratnya. Bukan sekedar diucapkan. Tapi diucapkan dengan keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa la ilaha illallah memiliki apa? Memiliki syarat-syarat. Iya, memiliki syarat-syarat. Berikutnya. Atau sebelum kita baca hadith berikutnya. Hadith ini apa sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala? Ya, sisi pendalilan penulis di sini beliau ingin menjelaskan bahwa dari kalimat, dari keutamaan tauhid, tauhid itu mengharamkan pemilik tauhid untuk berada untuk masuk ke dalam neraka. Iya. Jadi tauhid itu mengharamkan orang yang bertauhid itu atau tauhidnya menyebabkan dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Dan sisi pendalilan yang kedua terkait dengan hadits ini, terdapat penjelasan tafsir tauhid, bahwa tauhid itu adalah apa? Kalimat la ilaha illallah. Bahwa tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Iya. Jadi kalau la ilaha illallah benar, itu tauhidnya. Terpenuhi semua ketentuan dan syaratnya, maka dia pasti haram untuk masuk ke dalam neraka. Baik. Ini hadits yang kedua. Hadits yang ketiga dan keempat kita akan kaji nanti insyaallah taala di sesi berikutnya.